kakiku tegakkah kau jalanku. Dengarlah riang suara laguku ke sekolah pergiku. Belajar giat tajamu temu itulah semboyanku. Jemu-jemu itulah semboyanku. Belajar dia tak jemu-jemu itulah semboyanku. Belajar dia tak jemu-jemu itulah kewajibanku. Jemu-jemu itulah semboyanku.